Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu hamdal hamidin wa nashkuru syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kitab jual beli. Dan kita sekarang masuk ke hadis 803 ya. Baik. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafal mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinah falqawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani rawahul khamsatu wa sahahahu al-hakim. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang yang berjual beli saling transaksi berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang, atau mereka membatalkan transaksi. Riwayat Imam 5, hadis sahih menurut Al-Hakim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita ibu-ibu sekalian bahwasanya kalau terjadi si A dan si B sedang transaksi, kemudian mereka berselisih dalam masalah harga, berselisih dalam masalah warna, kemudian tidak ada kejelasan, tidak ada bukti, maka yang dipegangi adalah perkataan pemilik produk. Makanya di dalam Islam ada hal yang paling mendasar, kalau kita sedang transaksi harus semuanya jelas, termasuk kalau misalnya ibu lagi menjual sebuah produk, jilbab misalnya, baju misalnya, buku. Kemudian ibu memberikan kepada dia, ibu bilang, ucapkan kalimat, ini jilbabnya ya, sesuai dengan pesanan warna biru. Ucapin itu. Jadi pada saat dikasih ke dia, ada ucapan yang kita titipin di situ. Walaupun produknya sudah jelas. Pada saat dia ambil, oh iya, misal kita terima barang, ini seperti yang saya pesan. Lalu pada saat si pembeli memberikan uang, misal dia berikan uang 300 ribu, harga jilbab 275. Ibu penjual itu mestinya dia mengatakan, uangnya 300 ribu ya bu. Ucapin itu, uangnya 300 ribu ya bu. Jadi ucapan itu nanti menjadi bayyinah, menjadi penjelas. Nanti tidak ada perselisihan. Pada saat dikembalikan pun, ini kembaliannya bu ya, 25 ribu. Jelas bahasanya. Karena sering terjadi, ada seseorang beli produk misalnya, 30 ribu rupiah. Pada saat rame orang yang beli, dia kasih uang, mungkin dia kasihnya 50 ribu. Dia kasih 50 ribu. Yang penjual karena buru-buru mengambil uangnya, menggabungkan dengan uang yang lain. Lalu kemudian si pembeli ini lupa, dia kira dia sudah kasih uang 100 ribu. Dia bilang, uang saya tadi 100 ribu. Pembelinya, penjualnya bilang, enggak, cuma 50 ribu. Mungkin si pembeli ini tidak niat menipu, tetapi yang di benak dia itu 100 ribu. Bisa terjadi, gitu kan? Bahkan sering terjadi masalah itu. Maka kalau terjadi perselisihan seperti ini, tidak ada kejelasan, tidak ada tadi argumen, tidak ada alasan kita untuk membela gitu kan diri, maka berarti yang dipegangi perkataan penjual, pemilik produk. Kalau tetap berselisih berarti dibatalin transaksi. Dibatalkan transaksi. Juga perlu ibu-ibu tahu, dalam transaksi jual beli, selama dua-duanya jujur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dua orang saling transaksi, dua-duanya jujur, maka Allah memberkahi transaksi mereka. Maksudnya apa? Yang menerima duit, berkah duitnya dipakai. Ya, beda ya duit berkah dengan tidak. Duit berkah itu nanti kalau kita beli sesuatu manfaatnya banyak sekali. Beli produk elektronik tahan lama, gitu kan. Jadi berkah, beli makanan cukup untuk banyak orang, gitu. Yang menerima produk, yang beli juga berkah karena dia jujur. Kalau dia beli baju lama dipakai, berkah. Orang kalau lihat senang melihatnya. Itu termasuk ada hal-hal yang orang harus pahamin tuh. Jadi ini hadis 803 menjelaskan tentang masalah tersebut. Kalau terjadi perselisihan, maka yang dipegang adalah perkataan penjual, pemilik produk, dia lebih berhak. 804, Wan Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa halwanil kahin, muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang pelacuran, dan upah pertenungan. Maksudnya di sini, ya, dukun. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita adanya sumber-sumber uang yang haram. Siapa yang memaksakan diri, maka berarti konsekuensinya memasukkan makanan, minuman, atau menggunakan pakaian haram dari uang yang dia dapatkan. Dan ini punya konsekuensi yang lain. Tidak diterima doanya, bisa masuk neraka. Hadis Bukhari menjelaskan, seseorang yang rambutnya kotor, bajunya berantakan, tidak pakai alas kaki, mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah kasih. Allah tidak berikan jawaban atau tidak dikasih jawaban doanya. Bagaimana bisa diberikan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram? Berarti dengan memakan sesuatu yang haram, konsekuensinya doa tidak diterima. Yang kedua, bisa masuk ke dalam api neraka kalau dia tidak taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Tubuh yang tumbuh, ya, daging, darah, tulang kita ini dari sesuatu yang haram, pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Neraka lebih pantas baginya. Makanya harus taubat nasuha. Dan biasanya orang kalau sudah terlanjur makan-makan haram ini dan dia taubat, pembersihannya biasanya itu ada penyakit. Ya, biasanya ada penyakit untuk membersihkan sisa-sisa di tubuh kita. Ingat, semua perbuatan yang salah, ibu-ibu sekalian, kalau ibu mau supaya tidak mengulanginya, maka fahamilah, semua perbuatan yang salah itu butuh pembersihan, ada konsekuensi. Saya pernah berikan penjelasan, ya. Kalau misal ibu mengambil segelas air, kemudian ibu siramkan ke badan seseorang, anggap tidak sengaja, kita air mau dibuang di jalanan, ada orang lewat kena bajunya, apa yang ibu harus lakukan? Baik, ngucapin maaf. Maaf ya bu, misal orang lain disiram bajunya, cukupkah? Belum cukup. Kenapa? Karena baju orang itu sudah basah. Kalau ibu mau betul-betul sempurna, keringkan bajunya. Bagaimana caranya? Tawarin, maaf bu ya, bajunya basah, mungkin saya keringin, dilapin, digantiin baju lain. Emang begitu. Kita pernah mengambil barang orang lain, tidak cukup dengan minta maaf, kembalikan barang itu. Harusnya begitu, ya. Nah, ini juga sama, ruang lingkupnya ditarik oleh para ulama di dalam masalah dosa. Seseorang pernah berzina, lalu dia bilang, ya Allah saya tobat. Betul dia tobat nasuha, sudah ditinggalin. Jangan lupa, dosa itu sama tadi dengan kasus air yang dilempar. Dia sudah ada bekasnya di tubuh, butuh pembersihan. Pembersihan ini nanti dengan taubatnya kita, Allah akan datangkan cobaan. Orang yang pernah utang gak bayar, dia lupain. Yang terjadi nanti akan ada orang utang sama dia gak bayar. Yang terjadi nanti dia bisnis bangkrut. Ada konsekuensi, dibalas istilahnya gitu. Makanya kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu, balasan itu akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Kadar perbuatan. Sama halnya kalau kita berbuat baik sama orang, tampiasannya orang itu akan membalas kita, ya, orang itu akan mengenang kebaikan kita. Sekali saja kita meminjamkan mobil kepada orang misalnya, sekali saja kita memberikan kebaikan kepada orang, orang akan mengenang itu. Karena perbuatan baik selain ada pahalanya, sama halnya dengan perbuatan yang salah. Jadi pendapatan yang haram ibu-ibu sekalian punya konsekuensi pembersihan. Supaya orang tidak mengulanginya, dia harus paham poin itu. Setiap dosa akan ada konsekuensinya, sebagaimana setiap perbuatan baik akan ada balasan yang positif. Di sini yang diharamkan yang pertama adalah thamanul kalb, uang penjualan anjing. Apa sebabnya diharamkan? Karena memang ulama sepakat mengatakan semua yang haram dikonsumsi, yang dilarang maka haram ditransaksikan. Misal kita gak boleh makan hewan yang bertaring, maka berarti tidak boleh juga ditransaksikan. Gitu kan? Ular, harimau, anjing, gak boleh ditransaksikan. Mohon maaf, masuk di sini juga kucing. Kucing itu boleh dipelihara, gak boleh ditransaksikan. Gak boleh. Karena dia bertaring. Sesuatu yang bertaring tidak boleh ditransaksikan. Yang dilarang makan. Tenang dulu. Sebentar, belum selesai. Pokoknya kalau ibu-ibu ini tersentuh masalah yang dia hobi, nanti masalahnya. Tenang dulu. Memelihara kucing dibolehkan, mentransaksikannya tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena memang semua yang diharamkan dimakan, karena dia bertaring, maka nilainya gak boleh. Nilainya, jualnya, uangnya itu gak halal. Gitu kan? Permasalahannya karena ada hadis yang melarang itu, tapi memeliharanya ada hadis lain. Abu Hurairah pernah memelihara dan Nabi tidak larang. Baik Ustaz, saya hobi dengan kucing, bisa gak hobinya dialihkan ke yang lain? Bisa aja. Bisa kok Bu ya. Jangan ibu paksain diri kurung di sebuah bingkai kehidupan yang pernah saya bilang tuh. Terus di situ. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing, pusing benar. Saya kalau enggak pelihara anjing maka saya enggak bisa hidup, susah. Kenapa harus gantung hidupnya sama anjing? Enggak bisa. Enggak ada masalah kok kalau enggak pelihara. Iya kan? Enggak ada sesuatu yang hilang, tangan kita putus, matanya buta. Enggak. Jadi jangan kurung diri kita di sesuatu yang pola hidup yang kita kurung diri kita sendiri. Mudahin. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Gitu kan? Maka akan mudah nantinya. Ya. Ini hukum syar'i, bukan dari saya. Allah Subhanahu wa taala yang tentukan seperti itu. Ini yang dibahas oleh para ulama. Kasuistiknya masalah dia membelinya, misal ada orang memiliki kucing atau memiliki, nanti saya jelasin pelan-pelan Bu ya, akan ada soalnya seperti masalahnya kasus anjing nih. Ini kan kasus anjing di sini dikatakan haram uang yang ditransaksikan kan. Di sini ulama masih rincikan dulu, hadis ini datang dalam bentuk global semua anjing dari hadis ini haram kan gitu. Tapi Abu Hanifah rahimahullah mengeluarkan sebuah hukum sendiri. Beliau berijtihad, beliau mengatakan tidak semua anjing. Kalau anjing itu untuk dipelihara masuk dalam kategori larangan ini. Tetapi kalau anjing itu untuk menjaga gembalaan, kebun yang luas, anjing digunakan untuk berburu, itu lain. Kenapa Abu Hanifah bilang kalau ini berbeda, masih boleh. Boleh seseorang menurut Abu Hanifah rahimahullah, orang muslim menjual anjing berburu, menjual anjing untuk menjaga. Kenapa? Karena memang ini dua ini dibolehkan. Ada hadis yang lain berbunyi bahwasanya anjing yang digunakan untuk menjaga biasanya zaman dulu itu dipakai untuk gembalaan supaya tidak diserang dengan serigala gitu kan. Dengan yang dipakai berburu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ya, masalah bolehnya, maaf, ayat 4 bolehnya menggunakan anjing dalam berburu. Ya, kata Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza uhilla lahum, qul uhilla lakumut thayyibat." Ditanyakan kepada Muhammad, apa yang dihalalkan buat mereka? Katakanlah semua yang baik-baik Allah halalkan, yang sudah Allah sebutkan. Kemudian wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dan juga dihalalkan untuk kalian ya, memakan hewan buruan yang telah ditangkap oleh anjing-anjing buruan kalian. Gitu kan? Jadi anjing-anjing buruan itu boleh dipakai. Misal kita nembak rusa, begitu rusanya sudah kena, anjingnya dikirim, suruh tangkap, dipegang, gitu kan? Selama memang kita sudah tembak duluan, dia bukan mati karena diserang oleh anjing, maka halal. Gitu kan? Nanti tempat yang digigit oleh anjing itu dipotongin, dikasih ke dia. Itu diantara hukum syar'i. Jadi pengharaman ini datang dalam bentuk global, tapi nanti akan ada pengecualiannya. Nah, ulama mengatakan masalah kucing ini, kalau orang menjualnya itu dilarang, memang sebenarnya dilarang bagi setiap muslim. Kalau ada orang non muslim yang jual kucing, lalu Abu Hurairah pernah pelihara kucing, boleh nggak saya beli? Di sini ulama mengatakan boleh dia membelinya, tapi bukan dia yang menjual. Ibu bukan beli untuk jual lagi. Dan memang yang jual itu orang non muslim, dia beda hukumnya, tidak ada hubungannya dia dengan hukum kita, gitu kan? Nah, kita membelinya ruang lingkupnya karena boleh memeliharanya, tetapi tetap uang yang dipakai, kalau misalnya ibu buka memang khusus untuk jual kucing, nah ini lain, ini masuk dalam konsekuensi larangan. Jelas ya? Makanya lain kali ibu tenang dulu, jangan diprotes. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan mahril bagi, uang dari pelacuran, baik pelaku pezinahnya sendiri atau orang yang menyiapkan fasilitas tempatnya. Jadi kan? Jadi semua yang menjadi penyebab adanya perzinahan maka akan menjadi konsekuensi haram. Pelaku zinahnya sendiri, pelacurnya naudzubillah, dan orang yang menyiapkan tempatnya. Ini semua berarti hukumnya haram. Termasuk haram di sini yang dilarang adalah bukan cuman sekedar kita seseorang itu mengambil uangnya ya. Tetapi kalau ibu misal ini sampai ulama ini ijtihad ya, upaya sebagian besar ulama. Kalau ada seorang pelacur, jelas-jelas kita tahu kerjanya itu, enggak ada pekerjaan lain. Datang ke toko ibu lagi jual makanan. Kalau ibu mau lebih aman, ibu enggak terima. Sampai pada tingkat itu karena jelas penghasilan dia dari zina. Maaf, saya enggak jual. Emang begitu? Apapun yang dia bahasakan, berbeda kalau seandainya dia masih punya pendapatan lain. Beda ya, misal memang dia juga pegawai kantor, misal. Kemudian dia juga berzina kalau malamnya, ada campur baur pendapatan, itu lain. Itu ulama mengatakan masih terbuka karena bisa diniatkan untuk mengambil dari uang halal dia. Tapi kalau murni dia pezina, gak boleh. Ya. Enggak boleh, Bu. Jangan disewain. Ibu tahu pezina, mau nyewa, jangan disewain. Karena pendapatan dia jelas dari zina, larinya ke kita. Enggak bisa. Tenang, Bu, jangan tunjuk saya. Kenapa? Kalau apa? Saya. Enggak, kalau ada kerjaan lain enggak apa-apa. Saya kan sudah bilang. Kalau ada pendapatan lain, enggak ada masalah. Gitu kan? Kalau dia murni hanya itu, bahasa saya ini enggak tahu jelas enggak. Kalau dia murni hanya itu. Ada enggak di sini namanya Mbak Murni nih? Kalau dia betul-betul cuman itu pekerjaannya, pendapatannya, berarti semua dia dapatkan dari pendapatan ini, maka tidak boleh. Inilah dijelaskan dalam hadis, makanya disebutkan di sini, dan di sini uang pelacuran. Uang pelacuran ini bukan hanya haram bagi dia, dia kena melacur dapat dia makan, bukan. Dilarikan kemanapun tetap haram. Karena dasarnya sudah sumbernya haram. Orang misalnya korupsi, kaya raya miliaran, lalu dia bilang dia umrohin 10 orang keluarganya, 100 orang, sah ke umrohnya? Enggak sah. Sumbernya haram, gimana caranya? Enggak bisa. Jangan gitu. Jadi sumbernya jelas tidak boleh di sini. Jelas tidak boleh, kecuali sekali lagi punya pendapatan yang lain. Ini juga berarti ada pengharaman dari masalah perzinahan. Jadi dari pintu ini juga diharamkan masalah perzinahan, ya. Kemudian dikatakan upah pertenunan. Ini juga masalah dukun-dukun. Dia buka praktek. Sekarang ini dukun, karena istilah dukun itu sudah banyak dibenci oleh masyarakat. Bahkan sering kita dengar ada masyarakat ngeroyokin dukun sampai mati. Dengar kan? Sekarang diubah istilahnya menjadi para tidak normal. Enggak, bukan paranormal. Kalau saya bilang para tidak normal. Kemudian dibuat lagi istilah lain, orang pintar. Orang bodoh ini, orang tidak pintar. Jangan dibilang orang pintar. Karena memang mereka menipu masyarakat. Tidak ada penyihir yang tidak nipu masyarakat. Nipu. Bapak ibu sekalian, kalau penyihir itu memang bisa seperti yang dia bilang, dia bantu orang, dia buat orang kaya, dia udah kaya duluan. Untuk apa terima uang dari orang? Pakai akal sehat, gak mungkin. Mereka memang menipu orang, gak bisa. Bukan cuma menipu ya, merusak. Karena dia menggunakan tenaga setan. Setan ini ibu-ibu sekalian, perlu ibu tahu, itu mereka tingkatannya di bawah manusia. Kemampuannya di bawah manusia. Karena manusia khalifah, manusia pemimpinnya. Tidak ada, pernah dengar gak ada nabi dari jin? Kenapa tidak ada dari jin? Karena manusia pemimpinnya, jinnya harus ikut. Yang nabi kita, Nabi Muhammad, ya mereka iman. Nabi Musa sebelumnya, mereka beriman Nabi Musa. Mereka gak punya nabi. Memang karena mereka itu di bawah manusia. Pemimpinnya adalah manusia. Waktu Allah ciptakan Adam, iblis disuruh sujud kan? Sujud. Memang begitu. Manusia pemimpinnya. Jadi syaitan ini lebih di bawah manusia. Cuman dasarnya manusia ini yang ngawur, suka pergi minta sama syaitan. Nanti dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah SWT menceritakan hari kiamat, Allah datangkan semua jin-jin, syaitan-syaitan ditanya, wahai jin-jin, kad istakthartum minal ins, kalian sudah terlalu banyak menyesatkan manusia. Apa kata jin-jin itu? Ya Allah, manusia-manusia ini yang datang kepada kami. Sengaja pergi ke gunung, ke kuburan, ke pinggir pantai, panggil-panggil setan, kasih sesajen. Untuk apa? Setannya dipanggil, dia lihat, oh berarti orang ini, sebenarnya manusia pemimpin dia. Tapi karena ini manusia yang datang minta tolong, dikasihlah bantuan oleh setan, semampu setan yang dibawa kemampuan manusia. Setan itu gak mampu apa-apa, dia hanya bisa membisikkan saja. Menakut-nakuti, membangkitkan syahwat, itu saja. Kalaupun setan itu sampai seseorang melihat dia menjelma, itu hanya sekedar melihat. Kalau ibu datangin, a'udzubillah minasyaitonirrajim, ditiup, mati, hangus. Gak bisa apa-apa. Kita gak boleh interaksi sama setan, gak boleh ngomong, gak boleh berteman, gak boleh makan sama-sama, gak boleh nikah. Kalau datang diusir. Kalau datang diapain? Jangan tambah minta tolong. Semua dukun, peramal, penyamun, penyihir minta tolong sama setan, minta tolong sama golongan ciptaan Allah yang lebih di bawah dia. Gimana caranya? Ibu kuliah, ibu minta tolong sama anak SD, ini kerjain pekerjaan saya, selesai enggak? Enggak bakalan. Enggak bakal bisa setan selesaikan masalah kita. Mengacoin iya, tambah dikacoin sama dia. Orang buka usaha, ambil pelaris dari orang tidak normal tadi, gitu kan? Pada saat diambil pelaris, dia pikir usahanya akan maju. Percaya tidak akan, ibu-ibu sekalian. Dalam Islam, kita sudah diciptakan sebagai manusia. Kita harus menjalankan kehidupan kita sesuai dengan alam manusia. Inilah minuman kita, air. Jangan cari yang lain, jin minum apa ya? Cari minumannya jin, gak bisa. Gitu kan? Makanan kita sudah jelas yang kelihatan, yang Allah perlihatkan. Pakaian kita yang Allah perlihatkan. Inilah alam kita. Hidup di alam kita, jangan hidup di alam lain. Ibu-ibu mau gak disuruh tidur di kandang kambing? Itu kan rumahnya kambing, mau gak? Gak mau kan? Kok pada diam, berarti mau dong. Loh, saya tanya, mau gak pada diam? Tentu kita gak mau kan tidur di kandang kambing ya. Karena itu rumah kambing, bukan rumah kita. Sama itu, kita gak usah masuk ke alam-alam setan nih, gak usah. Kita sudah punya rumah ya, rumah kita kayak yang ibu-ibu tinggalin sekarang, rumahnya pakai marmer, dinding, itu lampu, ini alam kita, hiduplah di sini. Nggak usah gitu kan, hidup di alam ini. Nah, orang banyak datang ke dukun ini karena mau masuk ke situ. Kalau kita mau suami kita sayang, istri kita sayang, tunjukkan kualitas manusiawianya. ya kan? Berikan sesuatu, mungkin kasih hadiah, bunga kah, ini kah, mobil Mercy kah, gitu kan. Langsung senyum ibu-ibu ya. Kasih perhiasan kah, kasih apa, kan ada manusia. Ucapin kata-kata sayangnya, kata cintanya, yang manusiawi, ada apa ke dukun lewat belakang jinnya. Gunakan potensi dia yang lebih rendah dari manusia, gak bisa. Jin itu gak bisa ngerayu. Jin itu merusak, iya. Memaksa orang untuk suka, gitu kan. Dibuat sumpek, di dalam mimpi, ini macam-macam, dibuat sumpek. Karena dia masuk ke alam itu gak perlu. Gak usah ke dukun-dukun. Semua itu perusak. Enggak ada, yang enggak ada baiknya sama sekali. Makanya kata Nabi SAW, haddus sahiru darbatu bisayf. Hukuman penyihir penggal lehernya. Enggak boleh penyihir hidup di tengah-tengah umat Islam. Umar bin Khattab di akhir hidup beliau, tahun 22 Hijriah, setahun sebelum beliau meninggal dunia, salah seorang ya gubernur beliau kalau enggak salah ada bernama Baja radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan telah datang kepada kami untuk semua gubernur Umar ya, setahun sebelum Umar meninggal untuk membunuh semua, memenggal semua lehernya penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Gak boleh hidup di tengah-tengah umat Islam. Merusak mereka itu. Di Indonesia sayangnya luar biasa. Iklan di koran, iklan di ini. Ini bisa memudahkan rezeki, menebak ini, totok aura ibu-ibu yang suka ke salon. Gak usah ditotok-totok auranya. Gak perlu. Pakai krem, iya krem yang halal, itu normal, alam manusia, totok itu panggil jin. Gak bisa. Gak perlu, itu kan dia transfer. Mentransfer ibu-ibu sekalian, mentransfer jin itu bisa dengan tepukan. Dia ucapin mantra, kita siap menerima, ditepuk, masuk setannya. Rata-rata orang yang dirukia, yang pernah belajar tenaga dalam, yang pernah pasang susuk, yang pernah ini, yang pernah itu, semua pasti konslet. Pasti kesurupan gitu. Karena memang sudah salah caranya. Gak bisa, setannya harus diusir. Mereka hanya mendatangkan masalah buat manusia. Nah penyihir ini memang umumnya, ini sudah dibongkar oleh Nabi SAW, mereka memang mau hidup dari situ. Jadi semuanya penipuan umumnya ya. Karena memang dia hidup dari situ. Kalau dia bisa kaya dari sihirnya, dia akan kaya duluan. Dia akan dahului kita. Kenapa harus orang lain yang dia bantu kemudian dia terima uang? Jadi memang betul itu semua tidak benar, tidak benar. Penyihir ini ada tingkatan-tingkatan. Penyihir yang paling ya sudah sesat sekali udah, itu adalah penyihir yang menyatakan kufur kepada Allah dan beriman pada iblis. Biasanya mereka datang ke gunung, ke lautan, ke gua yang gelap. Kemudian dia sendiri bawa sesajen, dia sendiri datang. Membawa sajen lalu dia panggil-panggil setan itu. Pada saat dia sudah lihat, dia sudah dengar suara, karena setiap hari memanggil sampai mungkin sebulan, tiga minggu, lalu iblisnya datang. Kalau dia menyatakan, saya na'udzubillah, saya kufur kepada Allah dan saya beriman pada kamu, maka ini penyihir yang paling kuat nih. Biasanya nanti iblis kasih dia, ini kerajaan jin Jawa Barat kamu pegang. Terserah dia mau suruh apa, gitu kan jin-jin ini. Tapi ini ada konsekuensi ya, dia kufur kepada Allah. Bahaya sekali ini. Dan biasanya iblis itu minta tumbal anaknya dialah, istrinya dialah, gitu kan. Jadi seperti itu, nanti dia jadi tiap saat dia menyembah iblis. Pagi misalnya, seperti sabda Nabi SAW, jangan kalian sholat sunnah ya, habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbenam matahari, karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan pengikutnya sujud. Kata para ulama hadis, pengikutnya di sini adalah para penyihir, penyamun, semua ini pengikutnya iblis, sujud kepada iblis. Ada penyihir yang tidak menyatakan kufur kepada Allah secara lisan, tapi apa yang diminta dipenuhi. Disuruh sembelih darah ayam hitam misalnya, ditaruh darahnya di sebuah tempat, maka ini juga termasuk adalah ya perlakuan penyihir. Penyihirnya sendiri kufur, orang yang datang kepada penyihir juga sama. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi penyihir bertanya saja, cuma iseng, ini coba tebak jari saya ini garisnya bagaimana nasib saya, lihat mata saya, lihat ini, lihat itu, ini semua cuman bertanya, gak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang, bukan ke depan. Jangan ibu lagi bilang, kalau gitu saya tetap sholat Ustaz. Ya sholat, karena yang dihapus 40 hari ke belakang. 40 hari loh ini. Ya. Sebulan 10 hari. Hanya datang bertanya untuk apa? Kalau kita yakin pada dukun itu bertanya, apalagi diminta satu, kenapa enggak angkat tangan ke langit, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Minta kepada Allah SWT, maka Allah akan jawab itu. Allah SWT akan jawab. Kemudian orang yang datang kepada penyihir, penyamun, peramal, bertanya dan percaya, kata Nabi SAW, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Sampai sebagian ulama hadis mengatakan, yang sudah percaya dengan sihir pendukun yang sudah pernah disampaikan, maka dia taubat dengan mengulangi syahadatnya. Karena memang dia seperti membatalkan dengan itu ya. Makanya kata Nabi SAW, tiga golongan tidak akan masuk surga. Yang pertama, pecandu minuman keras sampai dia tobat ya. Kemudian orang yang mempercayai sihir, gitu kan? Dan orang yang mendustakan takdir. Jadi di sini jelas sekali larangan dalam agama Islam. Menjadi penyihir berarti konsekuensinya dia kufur, pendapatan yang dia dapatkan haram. Istrinya yang diberikan makanan dari situ juga makan yang haram, anaknya makan yang haram. Semuanya bermasalah. Bagi orang yang sudah terlanjur pergi ke penyihir, maka harus taubat kepada Allah. Taubat detik ini juga. Kalau ada ibu-ibu yang pernah ke sana, pernah ketemu, enggak usah disebutin, langsung saja taubat kepada Allah. Ya Allah, saya taubat. Saya enggak mau lagi. Saya kemarin hari Jumat sampai hari Senin diundang di Hong Kong untuk pelatihan ruqyah. Itu sebelum diadakan ruqyah, pengobatan nabawiyah untuk mengobati sihir itu, kami minta dulu supaya seluruh yang hadir, ibu-ibunya waktu itu, serahkan semua buhul-buhulnya. Nyetor dulu, satu kresek dapatnya, banyak. Ada ini dari guru mengaji saya, ini dari kiai saya, ini dari teman saya, tulisan bahasa Arab. Saya 10 tahun belajar bahasa Arab, gak tahu apa yang ditulis. Saya baca, apa ini? Ada yang kasih, keluarin. Pertama malu, lama-lama dikeluarin, di store semua. Karena syaratnya kalau mau ruqyah supaya sembuh, maka harus pertama taubat dulu pada Allah. Taubatnya dengan meninggalkan seketika sihir itu, gak boleh lagi. Semua buhul-buhul yang pernah dikasih, kertas kah, cincin kah, apa saja harus dikeluarin, gak boleh enggak. Dikeluarin dulu, taubat kepada Allah SWT. Ada tempat kecil yang itu, dari kulit dijahit. Di dalamnya lagi ada kertas, dibungkus-bungkus kertas. Ujung-ujungnya saya lihat itu subhanallah, kotoran hewan. Sampai saya bilang waktu saya penyampaian itu, ibu-ibu tahu gak apa ini yang ibu simpan nih? Gak tahu Ustaz, ini kotoran hewan. Karena itu bau yang paling disuka sama setan yang disuruh dampingin dia oleh pendukunnya itu. Jadi setan yang suruh dampingin itu suka bau itu. Jadi kalau ada di badannya maka setan itu terus ada. Untuk apa ini semua? Ruang lingkup macam-macam. Apalagi bahasa Arab, gambar pedang, gambar bintang, gambar hewan. Ini semua gak benar. Tidak benar semuanya. Maka pertama taubat dulu. Taubat nasuha, karena itu perbuatan salah. Dengan cara meninggalkan dosa itu seketika. Keluarkan semua buhul-buhulnya. Kemudian menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Gitu kan? Orang mukmin punya senjata doa kepada Allah. Bergantung kepada Allah SWT. Minta kepada Allah. Yang kedua, kalau ibu pernah menyatakan, misal ada orang menyatakan pernah berjanji memenuhi syarat penyihir, maka dia harus menyatakan, minta kepada Allah, ya Allah, saya putuskan semua hubungan saya sama penyihir dan jin-jin ini. Ucapin itu, karena kalimat ini diperlukan. Ibu-ibu, kalau orang dari non-muslim masuk Islam, ucapin syahadat kan. Baik, kalau orang mau murtad, dia bilang, saya kufur misalnya, saya pindah agama, itu ucapannya itu sudah membatalin keislamannya kan. Ucapan nih, suami mau ceraikan suaminya, saya ceraikan, diucapin. Maka kita harus ucapkan, ya Allah, saya batalkan semua kesepakatan saya sama penyihir, sama setan-setan, diputusin. Maka dengan izin Allah, kalau ada tali pengikat dalam alam gaib ya, karena mereka biasa menggunakan tali pengikat di alam gaib, maka itu terputus dengan sendirinya dengan izin Allah. Baru yang ketiga di ruqyah. Apa itu? Sama. Hipnotis itu bagian daripada sihir. bagian daripada sihir. Itulah sihir. Itu sihir sudah. Jadi sekarang penyihir-penyihir ini tidak seperti dulu ya, menakutkan. Sekarang sudah ganteng-ganteng gitu. Makanya kalau saya sarankan, saya bilang, kalau saya pribadi, jangan nonton di TV itu. Emang gak boleh nonton itu Tommy Raphael, Deddy Corbuzier, jangan dinonton emang. Kalau orang non-muslim nonton silakan. Kalau Anda jangan nonton, itu gak boleh. Menepuk orang buat tidak sadar, mau pakai bahasa apapun dikemas bagian dari sihir, gak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Ya? Tergantung. Kalau hipnotis, hipno itu kan sebenarnya motivasi, sugesti. Ya? Kalau dikatakan hipnotis berarti dia mensugesti sesuatu yang membuat orang tidak sadar. Kalau hanya istilah hipnonya dipakai, dikatakan hipno, kemudian dikatakan terapi. Seperti misalnya sekarang di rumah sakit itu banyak ibu-ibu kalau mau melahirkan, di hipnoterapi. Hanya secara letterlet ya, dalam kondisi bedanya antara hipnotis dengan hipnoterapi. Kalau hipnotis yang jadi pasiennya gak sadar, kalau hipnoterapi sadar. Ibu-ibu tuh disuruh tidur, disuruh tutup mata, kemudian di hipnoterapi. Bu, ibu bayangkan kalau ibu melahirkan normal, nanti bayinya menangis, ibu terharu, ibu peluk, ibu begini. Jadi motivasi supaya mau melahirkan normal, dalam kondisi dia sadar ya. Tapi kalau hipnotis enggak, tepuk enggak sadar, suruh buat apa saja, suruh ngaku apa saja, itu sihir. Itulah sihir, nyata di depan mata kita. Sayangnya, orang Islam menganggap itu sebuah hiburan. Padahal sebenarnya tidak boleh ibu-ibu sekalian, tidak boleh. Ibu nonton, ibu bilang, hebat ya, itu berarti percaya, enggak boleh. Makanya fasilitasnya ditutup, enggak boleh. Kenapa ada Ustadz? Ya semua, film porno pun ada, apapun ada, pasti kejahatan ada sebagaimana ada kebaikan. Gak mungkin dalam kehidupan kita Bu, tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, gak mungkin. Pasti ada kebaikan dan keburukan, itu satu pasang. Sebagaimana ada sehat dan sakit, gak mungkin orang sampai mati gak sakit, gak mungkin. Gak mungkin sehat terus, pasti ada sakitnya. Sebagaimana ada malam dan siang. Ada kebenaran, ada kebatilan. Ada senang, ada sedih. Gak mungkin orang sedih terus, gak mungkin. Sebagaimana gak mungkin dia senang terus. Pasti akan ada cobaan-cobaannya. Memang begitu, itu sistem. Harus ada. Ada kenyang, ada lapar. Pasangan. Gitu kan? Pasti begitu sistem yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan. Intinya jauhi semua ini. Barulah ibu setelah itu ruqyah. Sudah pernah saya ajarin kan ruqyahnya? Ya kan? Membaca Al-Fatihah, kemudian meniupkan ke telapak tangan. Kalau ruqyah mandiri ya, sendiri. Membaca ayat kursi, tiupkan ke telapak tangan. Membaca Al-Ikhlas, tiupkan telapak tangan. Membaca Al-Falaq, tiupkan telapak tangan. Membaca An-Nas, tiupkan telapak tangan. Lalu usap dari kepala sampai ke kaki. Niat ya Allah, bentengi diri hamba dengan ayat-ayat ini. Gitu kan? Dan batalkan serta musnahkan semua buhul-buhul sihir dan syaitan di tubuh hamba. Usap, diusapkan badannya, minta kepada Allah SWT, berdoa, hanya minta kepada Allah, ya Allah batalkanlah, ya Allah musnahkanlah, terus sampai ke kaki kita. Biasanya kalau orang itu ada sihirnya, nanti tempat yang disentuh dengan telapak tangan terasa, misalnya di situ merinding, merasa tidak nyaman, merasa kayak terasa kayak dipakein balsem, pedas rasanya, gitu kan? Atau dia sendawa. Atau dia tiba-tiba mau buang air besar, buang air kecil, mules. Itu semua pengaruh daripada sihir. Biasanya ada orang yang langsung terasa mau muntah, dimuntahin aja, gak apa-apa. Nah, kemudian kalau sudah ruqyah begitu, dan kita merasa memang ada sesuatu yang kita rasakan, ini cuma seperti orang yang sedang mengecek dirinya. Kalau dia merasa ada, ibu bisa lakukan trik ruqyah yang lain setelahnya. Ibu minta kepada Allah sambil nutup mata, ya Allah tunjukkanlah semua buhul-buhul dan syaitan di badan hamba. Gak boleh takut ya. Nanti insya Allah kalau berdoa tulus dengan Allah, Allah bisa perlihatkan tuh. Ada keluarga saya, dia kena sihir, kemudian pada saat saya lakukan itu, saya bilang coba minta kepada Allah tutup mata kamu sekarang, minta Allah perlihatkan di mana buhulnya di badan kamu. Dia berdoa tulus, ya Allah tunjukkanlah. Dia bilang sama saya, saya lihat ada paku di kepala saya. Dia bilang, baik, minta kepada Allah, minta kepada Allah agar kamu dikasih sesuatu yang bisa membuat kamu lepaskan diri kamu dari buhul itu. Ada apa di tangan kamu? Dia lihat, dia bilang, saya punya jepitan, saya punya tang. Baik, tarik buhulnya, ditarik sama dia, ditarik sendiri, sudah keluar, minta kepada Allah untuk dimusnahkan, udah dimusnahin, nanti Allah bakar tuh. Subhanallah, kemarin ada pembantu saya, maaf, orang yang kerja bantu di rumah, dia rupanya ini pernah belajar ilmu tenaga dalam, jurus macan lah, apalah gitu kan. Kemudian sudah luar biasa pacaran sama ini, pacaran sama itu, bolak-balik. Masuk ke rumah ini, dia sering melihat setan-setan. Jadi penampakan gitu kan. Dia cerita sama istri saya, saya panggil dia. Dudukin ada istri saya rukyah. Kamu begini ya, coba jalanin rukyah. Kamu harus yakin dulu, taubat kepada Allah, putuskan semua hubungan kamu sama setan-setan dan penyihir ini. Kemudian dirukyah. Itu dirukyah itu langsung keluar kayak mau nyakar-nyakar, jurus macan gitu kan. Kemudian saya bilang, sekarang kamu sadar, berhenti, minta kepada Allah disadarin, sadar dia. Baik, tutup mata kamu, minta kepada Allah diperlihatkan di mana buhulnya. Minta kepada Allah begitu, berdoa tulus, ya Allah tolong lihatkan, ya Allah lihatkan. Terus dia bilang sama saya, ada apa? Saya lihat, kamu lihat apa? Allah perlihatkan apa? Di bayangan dia, bukan dia lihat nyata ya, tapi dia di bayangan dia kayak Allah perdengarkan atau sepintas gitu. Saya juga tidak tahu bagaimana dia melihatnya. Cuma dia bilang, ada di kaki saya. Apa di kaki kamu? Rantai. Baik, minta kepada Allah, ya Allah mudahkan hamba untuk bisa menghancurkan buhul ini. Saya tanya dia, kamu Allah siapin apa buat kamu setelah berdoa? Spontan waktu itu. Oh, saya punya pedang Pak Ustadz. Baik, rusak, putusin buhul itu di kaki kamu. Terus dia sendiri minta kepada Allah, ya Allah mudahin. Sudah putus Pak Ustaz. Dia sendiri bilang begitu. Saya enggak lihat data apa, saya enggak lihat enggak apa, cuman saya bilang kita kembalikan kepada kemurnian doa. Dan ini menandakan subhanallah ya, bahwa sihir-sihir itu memang secara gaib. Badan yang ditanamkan di badan kita itu secara gaib memang. Ya pakunya, ya apanya, bonekanya, ya apalah macam-macam. Macam-macam. Nah itu semua, itu bisa dihilangkan dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa dan dengan cara ruqyah tadi. Dengan cara ruqyah. Jadi ini menandakan memang tidak ada kelebihannya penyihir-penyihir itu. Sama sekali. Mereka hanya menyesatkan. Apalagi kalau sampai ada yang mau belajar jadi penyihir bisa kufur. Yang datang juga dilarang. Karena mereka interaksi sama setan-setan. Jadi harusnya bisa memperbaiki diri, membenahi diri, lebih mengenal Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kurang lebih 3 hal yang dilarang dalam transaksi. Ya. Kenapa? Tadi pendusta takdir, mendustakan takdir. Baik, 805. Wa an Jabir ibn Abdillah annahu kana ala jamalin lahu qad a'ya. فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بأوكية قلت لا ثم قال بعنيه فبئته بأوكية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري أو في أثري فقال أتراني ما كسنتك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. Muttafaqun alaih wa hadha siyaku li muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia menunggangi untanya yang sudah lemah dan ia ingin membiarkannya. Ia berkata, aku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berdoa untukku dan memukul untaku, menepuk maksudnya, bukan memukul. Ya, menepuknya. Ini biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan baik dalam pengobatan ataupun dalam doa beliau. sebagaimana beliau pernah menepuk dadanya Abdullah bin Abbas sambil berkata, liyuhanni'akal ilm, semoga Allah masukkan ilmu di dalam hatimu. Ya, gitu. Sama ini Nabi SAW lakukan pada unta. Kemudian unta itu berjalan tidak seperti biasanya, artinya tiba-tiba jadi sehat karena tepukan Nabi SAW. Ini mukjizat ya, tidak semua orang bisa tepuk unta jadi sehat gitu. Lalu beliau bersabda, juallah ia padaku dengan satu uqiyah. Ya. Aku berkata tidak. Beliau berkata lagi, juallah ia padaku. Lalu aku menjualnya dengan satu uqiyah. Namun dengan syarat aku membawanya dahulu pada keluargaku. Di sini maksudnya dengan syarat ya, aku menungganginya ke keluargaku. Ya, jadi karena dia mau pulang, enggak ada tunggangannya, kan gitu. Setelah aku melakukannya, aku datang pada beliau dengan unta itu dan beliau membayar harganya kepadaku. Kemudian aku pulang dan beliau mengirim seseorang membuntutiku, maksudnya seseorang menyusulku. Ubah kata-kata membuntuti ya, buntuti kan jelek, gak baik. Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengikutiku, menyusulku maaf. Lalu beliau bersabda, apakah engkau mengira aku menawarmu untuk mengambil untamu? Ambillah untamu dan uangmu. Ini hadiah untukmu. Muttafaqun alaih. Susunan kalimat ini riwayat Imam Muslim. Di sini kita lihat footnote nomor 1 di bawah. An-Nawawi, ya ini sebenarnya An-Nawawi ya, ganti L-nya menjadi N itu. An-Nawawi berkata, hadis ini dipakai hujjah oleh Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya sehubungan dengan kebolehan menjual binatang disertai persyaratan oleh si penjual untuk menaikinya. Imam Malik berpendapat bahwasanya penjualan dengan syarat tersebut diperbolehkan apabila jarak perjalanannya dekat. Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan lainnya berpendapat bahwa hal itu tidak boleh. Mereka memberi komentar terhadap hadis Jabir ini bahwasanya ia merupakan kisah nyata yang mengandung sejumlah kemungkinan makna dan bahwa Rasulullah SAW hanya bermaksud untuk memberikan harga unta itu, bukan hakikat jual belinya. Baik. Kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Nabi SAW di dalam hadis ini, pelajaran pertama, bertransaksi dengan seorang sahabat. Dan ini menandakan tidak ada masalah seorang pemimpin bertransaksi dengan masyarakatnya, gitu kan? Pelajaran yang lain adalah mukjizat Nabi SAW, di mana pada saat unta Jabir lemah, beliau menepuknya dan akhirnya jadi kuat. Masih ingat dulu ada saya ceritakan mukjizat Nabi tentang menguasai hewan ya. Ingat enggak yang beliau pernah menundukkan unta yang mengamuk? Kok pada bengong nih? Belum. Baik, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan mau masuk ke Madinah, pas tiba di pinggir, pas masuk pintu gerbang Madinah, suku yang tinggal di sekitar pintu gerbang Madinah namanya suku Najjar. Di suku Najjar ini ibu-ibu sekalian ada seekor unta yang mengamuk, unta jantan yang mengamuk. Nah, unta ini hampir sama dengan kuda. Kalau dia ngamuk dia bisa menggigit dan menendang. Maka biasanya yang bisa menaklukkan itu setelah Allah SWT adalah orang-orang memang yang mahir gitu. Jabir berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah hati-hatilah, di depan kita ada unta yang mengamuk. Yang terjadi Nabi SAW berkata kepada unta itu, ta'al kesinilah. Unta itu tiba-tiba menjadi tenang, diam, lalu menurunkan mulutnya ke tanah. Lalu menyeret mulutnya sampai ke depan Nabi SAW. Sebagai bentuk penghinaan. Artinya bukan cuma datang berdiri dengan kepalanya di atas, enggak. Ditaruh lehernya kepalanya di bawah, lalu dia jalan sampai dekat Nabi baru diangkat kepalanya. Kata Nabi SAW, malat mana tali kekangannya dikasih. Lalu Nabi SAW ikat. Gitu kan? Lalu beliau bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali mengetahui aku adalah utusan Allah ya. Kecuali, ada kecualinya lagi terakhir, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi semua ini, batu, air, hewan tahu kalau ini adalah utusan Allah, kecuali pembangkang dari manusia dan jin. Tapi saksi bahasan di sini Allah SWT memberikan kelebihan Nabi SAW untuk bisa menguasai hewan. Di antaranya di sini pelajaran kedua dari hadis adalah tepukan Nabi SAW kepada untanya Jabir dan akhirnya menjadi kuat, sehat kembali. Yang pertama ada transaksi antara pemimpin dengan masyarakat. Sama ini ya. Yang ketiga pelajaran adalah bisanya negosiasi. Bisanya negosiasi, gak apa-apa. Dalam Islam gak kaku. Boleh gak nawar? Boleh nawar dalam Islam. Kalau dia bilang harga pas, ya sudah. Tapi boleh kita bertanya, harganya sekian, bisa turun gak? Kalau saya mau beli sekian, bisa gak? Itu gak ada masalah. Karena di sini Nabi SAW menawar transaksi dengan Jabir. Juallah kepada saya dengan satu uqiyah. Ya. Uqiyah ini istilah ya. Uqiyah itu istilah yang dipakai sebagai takaran kurma. Atau takaran gandum. Ya. Atau takaran gandum. Ya. Jadi ada ukuran-ukurannya itu. Satu uqiyah itu bisa berukuran kurang lebih 2 sa'. Ya, atau 2 sa' kurma. 1 sa' itu 2,5 kilo. Kurang lebih ya. Berarti 1 uqiyah itu bisa ya sekitar 5 kiloan, ukuran 5 kiloan ya gitu. Makanan pokok. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menawar negosiasi dengan Jabir. Berarti pelajaran boleh menawar. Pelajaran yang lain juga diambil di sini adalah sebagaimana tadi dibacakan oleh Imam Nawawi. Ulama berselisih pendapat. Dikatakan di sini bahwasanya Imam Malik memberikan dan Imam Ahmad bolehnya pembeli memberikan syarat, ibu jual mobil, ini mobil saya jual ya, tapi setelah kita sudah sepakat saya mau pakai dulu ke rumah saya, gitu kan? Atau antar saya ke rumah saya, gitu kan? Antar saya ke rumah saya, syaratnya, maka boleh saja. Tidak ada masalah dengan syarat itu ya. Tidak ada masalah dengan syarat itu. Tetapi yang perlu diketahui di sini, syarat yang dikasih tadi itu dipenuhi dengan syarat yang lain. Pada saat kita meminjam kembali mobil yang sudah kita jual ke rumah, maka tidak boleh mobil itu jadi rusak misalnya. Misal mobil kita sudah jual, tapi bilang saya mau pakai ke rumah saya dulu ya, ngambil BPKB-nya misalnya, gitu kan? Tapi sudah sepakat transaksi dengan harga tertentu. Ternyata di tengah jalan bannya pecah, gitu kan? Atau kesentuh tabrakan dengan mobil lain sehingga rusak. Berarti si penjual tadi harus mengembalikan utuh seperti dia jual, atau dia memperbaikinya, atau dia memperbaikinya. Ini ya boleh, nggak masalah. Yang penting jangan dia bilang penjual ini, tadi kan kita sudah sepakat 100 juta. Padahal dia sudah tabrakin sekarang, atau misalnya bannya pecah, dia tidak mau ganti, nggak bisa. Harus diturunin atau memang dia perbaikin. Ini diantara pelajarannya, gitu kan? Kemudian pelajaran yang luar biasa di sini setelah itu adalah bagaimana Nabi SAW berbuat baik pada Jabir. Jadi sebenarnya pada saat Nabi SAW mengatakan kembalikanlah atau juallah kepada saya, juallah kepada saya, apa yang terjadi? Jabir di sini pulang mengambil, pulang sambil membawa uangnya, membawa uang tadi, membawa hasil penjualannya. Yang terjadi ibu-ibu sekalian, ternyata Nabi SAW ya mengejar kembali, disuruh seseorang untuk mengejar mengembalikan untanya Jabir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Jabir, saya tidak ingin transaksi dengan kamu. Ya. Saya hanya ingin membantumu. Ambillah semuanya." Berarti boleh kita membantu teman, kerabat yang memang kira-kira butuh bantuan dana. Butuh bantuan dana dengan cara supaya dia tidak menolak misalnya, kita membeli produknya. Kemudian kita kembalikan. Berarti dia tetap memiliki produk itu, tapi ditambah dengan uang yang kita kasih. Biasanya ini untuk mempermudah orang-orang yang memang punya kemuliaan hati untuk menerima bantuan. Ya kan? Kenapa ini? Pakai cadar makanya jadi enak. Baik. Percuma, biar juga ibu tutup masuk juga. Baik, jadi ini pelajarannya ya. Jadi boleh kita membantu orang dengan cara tadi. Ada seseorang yang susah nih, tapi dia gak mau terima bantuan kita. Apa produk dia kira-kira? Saya punya kulkas, saya mau jual deh, gitu kan? Baik, saya beli. Misalnya kita bilang gitu ya, saya beli kulkas kamu, berapa kamu mau jual? 1 juta. Baik, saya udah beli ya kulkasnya, gitu kan? Kemudian saya sudah beli, ini uangnya. Begitu dia terima uangnya, kulkasnya saya mau kasih kamu lagi. Gak apa-apa. Ini yang Nabi SAW lakukan. Biasanya ini untuk orang yang memang punya kemuliaan hati. Ada juga orang yang tidak ada kemuliaan hati, gitu kan? Langsung saja dia. Baik, ini diantara pelajaran yang bisa diambil daripada hadis ini. Hadis 806. Wa anhu qala a'taqa rajulun minna 'abdan lahu an dubur wa lam yakun lahu malun ghairuhu fada'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faba'ah. Muttafaqun alaih. Diucapkan atau disampaikan juga oleh sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang di antara kami berwasiat memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal dunia, padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil budak itu dan menjualnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak perlu seseorang memaksa diri di luar daripada kemampuan dia. Ada orang misal mau berkurban Idul Adha nih, enggak ada kemampuannya. Lalu dia utang dengan orang. Yang utang itu dia tidak tahu bisa bayar atau enggak. Ini enggak perlu. Tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak ada kewajiban bagi dia. Sama halnya ini, ada orang dari sahabat berkata, dia kebetulan punya harta satu-satunya budaknya dia. Dan budak ini bisa diperjualbelikan. Nanti kita sebutkan manfaat yang kedua. Nah, budak ini dia punya satu-satunya, dia bilang kalau saya meninggal, saya ingin dibebasin nih. Saya bebasin budak saya. Padahal dia tidak punya harta lain. Dan orang ini butuh sekali ya uang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, memanggil budak tersebut lalu menjualnya. Dan uang hasil penjualannya diberikan kepada orang tadi, gitu kan? Kepada orang tadi. Jadi dia niatnya sebenarnya baik, sahabat ini. Dia tidak mau jual karena dianggap mungkin ya uangnya itu kalau dia jual nanti dia pakai uang. Dia ingin dapat pahala pembebasan. Tapi setelah dia meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil alih keadaan dia karena dia butuh duit, dijuallah budaknya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil ya, dari hadis ini. Pelajaran yang kedua, ada hukum budak dalam Islam. Hukum budak dalam Islam. Budak ini adalah seseorang yang didapatkan dari dua sumber. Yang pertama, dari hasil rampasan perang. Jadi kalau terjadi peperangan, pasukan Islam menang, maka yang ada di pasukan itu menjadi harta ghanimah rampasan perang. Perangkat-perangkat perangnya, termasuk prajurit-prajurit perangnya, menjadi budak kaum muslimin. Di sini jangan terkurung dengan istilah budak yang negatif, karena dalam Islam ada hukum khusus masalah budak ini. Pada saat seorang muslim memiliki budak, dianjurkan dia mendidiknya, gitu kan? Memasukkannya ke dalam Islam, kemudian membebaskannya. Kita lihat misalnya dalam Al-Quran banyak sekali budak itu dijadikan sebagai alat untuk membersihkan atau membebaskan atau menjadi pelebur daripada dosa yang dilakukan misal orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Maka hukumnya bebasin budak. Kalau tidak ada baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa baru memberikan makan 60 orang miskin. Gitu kan? Orang kalau bersumpah demi Allah misalnya, ternyata dia salah atau dia bohong, dia beristighfar pada Allah, taubat kepada Allah, maka selain istighfar ada kafara namanya, pembersihannya. Pembersihannya bebasin budak, gitu kan? Atau puasa 3 hari atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi pembebasan budak itu ada dalam Islam, disuruh bebasin. Nah, kalau budak ini ada di bawah tangan kita, maka bisa diperjualbelikan. Makanya sumber kedua mendapatkan budak adalah membelinya di pasar perbudakan. Jadi di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat itu ada pasar dijual budaknya, bisa dibeli. Muslimah bisa membeli budak laki-laki sebagaimana muslim bisa membeli budak perempuan. Budak ini dipakai bekerja, jadi dia seperti pembantu gitu kan, membantu apa saja yang kita suruh, tetapi lidahnya dia bisa diperjualbelikan. Iya, jadi ada beberapa hukum yang berhubungan dengan budak ini. Budak ini juga boleh menikah dengan tuannya, tapi dengan syarat kalau perempuan muslimah dia mengatakan kepada budaknya, saya bebasin kamu, bebas dari keterbudakan dulu, baru dinikahi atau baru menikah dengan dia. Kalau laki-laki tidak harus membebaskan dari keterbudakan, boleh tetap dalam keterbudakan si budak wanitanya. Tapi kalau dia bebasin maka jauh lebih baik. Seperti contoh Sofia, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Itu kan memang harta rampasan perang wilayah Khaybar, maka menjadi budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dibebasin dari keterbudakan lalu dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan Maria Kiptia, budak wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bebasin dan beliau nikahi. Ini diantaranya. Jadi pembebasan budak itu dalam Islam ada dan bisa ditransaksi, jual belikan, bisa dijadikan kafarah pembersihan tadi pelanggaran, kan gitu. Bisa dinikahi, gitu kan? Kalau perempuan tadi hukumnya dengan dibebasin, kalau laki-laki bisa dibiarkan dalam budak atau ya apa namanya dibebaskan juga. Budak juga ini kalau ada ibu-ibu sekalian ada hukum lain, dia bisa katabah. Katabah itu bisa dalam Islam seorang budak berkata pada tuannya, saya ingin bebas tuan, apa syarat anda? Misal tuannya bilang, kamu bebas tapi dengan syarat kamu bayar 100 juta rupiah. Dia bilang, baik, saya akan bekerja di tempat lain, di orang lain, saya akan bayar 100 juta itu dengan cara nyicil. Misal saya akan bayar per bulannya 10 juta, 10 bulan berarti saya bebas, gitu kan? Sepakat dengan tuannya, tuannya mengatakan iya, ini namanya katabah. Maka berarti setelah 10 bulan lunas dibayar, dia bebas. Ini ada hukum sendiri dalam Islam, dibolehkan dia membebaskan diri dengan cara seperti itu. Ya. Kemudian budak dalam Islam ini, ibu sekalian, kalau mereka berbuat kesalahan dan belum terbebaskan dari keterbudakan, hukumannya setengah orang bebas. Jadi misal kalau orang bebas kayak kita berzina, la qadarullah dicambuk 100 kali. Kalau budak 50 kali. Gitu kan? Dia setengah hukuman orang yang bebas. Ini diantara hukum-hukum yang berhubungan dengan budak. Baik, budak itu boleh dijadikan juga sebagai pendekatan diri kepada Allah pada saat kita mau berhubungan, mau mendapat pahala. Misal, tiba-tiba dia mengatakan pada budaknya, saya bebasin kamu. Niat karena Allah. Itu termasuk ibadah. Tanpa ada kafara pun, tanpa ada denda, tanpa ada penyebab. Sebagaimana Atha' bin Abi Rabah, ulama besar di Mekah, itu ibu-ibu sekalian, dia bekas budaknya seorang wanita soleha di Mekah. Jadi karena Atha' bin Abi Rabah ini belajar agama terus, siang hari dia kerja buat tuannya yang perempuan ini, apapun yang dibutuhin dibantu sama dia, malam hari dia belajar dari para ulama, sampai dia menjadi ulama besar. Maka tuannya di musim haji berdiri di Mina, lalu berteriak mengatakan, wahai kaum muslimin, saksikanlah aku membebaskan Atha' bin Abi Rabah dari keterbudakannya karena Allah dan untuk kebutuhan muslimin, karena memang dia faham agama. Selama dia jadi budak kerja di tuannya, hampir setiap hari ada masyarakat Mekah yang datang bertanya tentang hukum agama. Maka seperti itu bisa dibebaskan, itu adalah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum yang lain yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat hadis ini adalah seorang pemimpin ya, seperti kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh mengambil sebuah keputusan berhubungan untuk maslahat masyarakatnya. Kasusnya tadi adalah sahabat ini miskin sekali, susah hidupnya, dia butuh dana, tapi dia tidak berani. Dia tidak punya sumber penghasilan. Satu-satunya harta dia budak ini. Dia mau bebasin, tapi dia mau jual, tapi dia ingin dapat pahala pembebasan budak. Karena kondisinya sangat mendesak, tidak bisa lagi, maka Nabi SAW mengambil keputusan untuk menjual budaknya. Dijual budaknya tadi, gitu kan? Untuk membiayai kebutuhan dia. Ini boleh dilakukan oleh seorang pemimpin yang memang melihat maslahat pada orang yang sedang dibawa naungannya. Ya, ini yang diambil daripada hadis 806. Baik, 807. Wa an Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'rata waqa'at fi samnin famatat fi. Fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha faqala ulquha wa ma hawlaha wa quluhu. Rawahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa an-Nasa'i fi samminin jamid. Dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, bahwasanya seekor tikus jatuh ke dalam samin, sejenis mentega. Lalu tikus itu mati. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, buanglah tikus itu dan samin yang ada di sekitarnya dan makanlah samin yang tersisa. Riwayat Bukhari, Ahmad dan Nasa'i menambahkan, dan samin itu dalam kondisi beku. Samin itu dalam kondisi beku. Baik, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya, itu dengar dulu makanya. Samin di sini kata ulama hadis yang dimaksud adalah Maimunah memiliki samin yang sangat banyak. Maimunah radhiyallahu anha memiliki samin yang sangat banyak. Biasanya orang-orang dulu kalau membuat samin itu dibuat di sebuah tempat yang besar. Tempat yang besar gitu kan, yang ukurannya itu bisa mereka gunakan selama sebulan. Jadi ada sebagian yang menyebutkan tempat pembuatan saminnya itu bisa mencapai diameter semeter kali semeter gitu kan. Adalah tikus datang. Jadi jangan ibu bayangkan tadi mentega blue bandnya ibu masuk tikus gitu kan. Ya itu buang. Tapi kalau ibu punya produksi roti, misal, ibu punya sebuah tempat gudang penuh dengan memang khusus mentega, gitu kan? Kemudian ada tikus masuk mati di bagian depan. Ini besar nih untuk ukuran kamar, ukuran besar. Maka apa yang dilakukan? Dibuang semua satu gudang. Nah makanya diambil tempat yang kena tikus, dipotong sebagian besar yang kira-kira diameternya bisa kena tikus itu, dibuang. Sisanya dipakai supaya tidak ada tabzir, gitu kan? Beda saya katakan tadi kalau memang kita cuma taruh di sebuah tempat kecil, ukurannya memang seperti tikus itu, gitu kan? Atau mungkin lebih besar sedikit, ya ini jangan, gitu kan? Udah jelas ya? Ini yang saya bilang, kelebihannya kalau ceramah sama bapak-bapak, ini bapak-bapaknya dengar. Terakhir baru tanya, ibu-ibu enggak, baru disampaikan sudah langsung. Spontanitas ya, begitulah cara aku membela diri gitu. Baik, jadi seperti itulah. Di sini diambil pelajaran ibu-ibu sekalian, berarti bangkai itu najis, bangkai itu najis. Terbukti Nabi SAW menyuruh membuang makanan itu. Dan umumnya semua yang menjadi bangkai itu akan menjadi penyakit. Mungkin secara medis pun sudah terbukti, secara syar'i seperti itu, maka disuruh buang. Disuruh buang. Ada bangkai-bangkai yang dihalalkan. Itu adalah bangkai air. Bangkai air. Apapun itu, ikan, udang, apa saja, selama dia di air dan memang dasarnya hewan air, halal. Enggak ada masalah. Gitu kan? Jangan ikan jatuh di mentega dibuang. Ini tikus, hewan darat. Apalagi memang tikus dasarnya hewan yang dilarang makan karena bertaring. Asalnya memang larang, dilarang gitu kan. Baik, kalau dia masih hidup aja dilarang, apalagi sudah jadi bangkai. Bangkainya haram, masih hidupnya pun haram. Gitu kan, karena dia bertaring. Berarti di sini bangkai itu hukumnya najis. Tidak boleh dimakan kecuali bangkai yang dibolehkan. Kalau di air semuanya halal, kalau di darat cuma satu, belalang yang dibolehkan, bangkainya belalang, gitu kan? tapi yang lain semua tidak boleh, walaupun dasarnya hewan itu halal dimakan. Kalau di darat ya, sama di udara. Misal kambing, tapi sudah jadi bangkai, maka gak boleh. Ayam, sapi, semua itu tidak dibenarkan. Ini pelajaran. Kemudian pelajaran kedua, makanan yang disuruh buang di sini adalah makanan yang memang dipastikan kena. Jadi kan dipastikan memang rusak, kena semua. Maka ini dibuang, ya, dibuang. Di sini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang disuruh buang, karena akan berbahaya. Baik, 808. Wa an Abi Hurairah anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim, ya, bil waham. Abu Hurairah anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila tikus jatuh ke dalam samin, maksudnya di sini mati ya, maka buanglah tikus itu dan sekitarnya. Sebagian ulama hadis mengatakan kalau tikus itu juga melewatinnya, tidak mati, sempat diinjak, disentuh. Maka di sini katakan buanglah tikus kalau sampai mati dan sekitarnya jika samin itu beku, dan janganlah mendekatinya jika samin itu cair. Ya. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Bukhari, tenang, tenang dulu. Dan Abu Hatim menyatakan bahwasanya hadis ini ada kekeliruan. Dari hadis ini kita bisa melihat pelajaran bahwasanya semua yang cair kalau tersentuh dengan bangkai tadi dibuang. Semua yang cair. Dan di sini tikus ini menjadi sebuah pelajaran. Artinya contoh, karena kebetulan terjadi pada tikus. Tapi karena sudah jadi bangkai, maka semua bangkai, misal kuah, ada cecak atau ada hewan, semua sama hukumnya. Dan ini tidak masuk dalam masalah tabzir, tidak masuk dalam mubazir, karena memang berbahaya kalau dikonsumsi. Baik, 809. Wan Abi Zubair qal sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu an thamani sanuri, ya, wal kalb, faqala zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dhalika. Rawahu Muslim wan Nasa'i wa zada illa kalb sayd. Abu Zubair berkata, aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang harga kucing dan anjing. Ini tadi yang mau transaksi. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Tidak boleh. Riwayat Imam Muslim dan Nasa'i dengan tambahan kecuali anjing pemburu. Tadi sudah saya jelasin di awal. Hadis ini memberikan pelajaran tentang tidak bolehnya mentransaksikan anjing dan kucing, dan ini memang dikarenakan dasarnya mereka dilarang untuk dimakan. Dasarnya memang dilarang untuk dimakan. Mau bertanya, Bu? Silakan. Ya. Selesaikan. Enggak, ini sudah jam 10, enggak apa-apa, Bu. Iya. Jadi ayat ruqyah tadi yang saya sampaikan itu adalah ayat-ayat ruqyah yang sederhana yang semua orang hafal. Kalau misal ibu bisa tambahkan jauh lebih baik. Banyak sekali. Surah Al-Baqarah 102 itu termasuk ayat ruqyah. Gitu kan? Ada banyak. Saya pernah bawain bukunya kan ya. Ada buku panduannya ayat-ayat ruqyah. Bisa dibaca, enggak ada masalah itu. Malah lebih bagus. Tadi yang saya sebutkan itu kan karena umumnya orang hafal tuh Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, gitu kan. Jadi kalau ada pertandingan baca ini semua siap ikut orang Islam nih. Kalau lima surah ini. Memelihara anjing. Jadi anjing tadi sudah dibahasakan kalau dia untuk berburu dan menjaga perkebunan tadi dibolehkan, gitu kan? Biasanya ini karena memang sifatnya jauh kan? Artinya memang dia biasanya ditaruh di kebun, memang dia ngurus dirinya sendiri dan seterusnya, gitu kan? Kalau anjing yang dipelihara, nanti saya akan ke situ. Ibu tenang aja, saya akan sampai ke situ insyaallah. Cuman saya biasanya gitu, kalau orang bertanya saya rincikan supaya jelas, gitu kan. Jadi pada saat saya masuk ke poinnya, oh iya. Baik, jadi kalau anjing yang dipelihara, dalam Islam tidak dibolehkan memelihara anjing kecuali dua tadi keadaannya. Kalau ada seseorang muslimah misalnya, pernah ada satu pengajian saya isi, dia rupanya pelihara anjing di rumahnya. Lalu saya bilang, tidak bisa pelihara anjing, Bu. Dia bilang, masa sampai seperti itu agama Islam pelihara anjing aja gak boleh? Kan kita sayang hewan. Saya bilang, ini bukan hukum dari saya, ini hukum dari Allah. Ibu kenapa pelihara anjing? Ya karena hobi hewan. Alihkan ke hewan yang dibolehkan. Kan kucing boleh. Ini gitu. Misal, ada hewan yang dibolehkan. Atau pelihara kambing. Ayam. Ya kan gitu. Ya, burung misalnya. Ya. Baik. Jadi kalau hewan anjing itu untuk berburu sama menjaga tadi perkebunan, peternakan itu dibolehkan. Kalau kasuistiknya boleh enggak membandingkan anjing, gitu kan? Maka ini khilaf di antara ulama. Tapi kesimpulannya, kalau seandainya seseorang memandikan anjingnya dari jarak jauh, dia tidak menyentuhnya, maka ini masih dibolehkan. Tapi kalau sampai dia yang memandikan, dia menggosok, dia tersentuh, makanya ada konsekuensi. Ini umumnya dilarang oleh para ulama karena memang dasarnya anjing. Waalaikumsalam. Nanti PLN mau mati, apa mungkin mendengar? PLN. Jam berapa, Pak? Sekarang. Oh, sekarang. Iya. Baik. Sampai jam 12. PLN mau matikan lampu sampai jam 12. Sebentar lagi. Baik. Jadi kalau ibu memang mau mandikan anjing yang berburu dan menjaga peternakan tadi, maka berarti caranya dari jarak jauh. Tapi kalau ibu sampai menyentuh fisiknya, maka menyentuh fisik hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya, yang dibahasakan najis, itu ada dua hewan terutama ya, babi dan anjing. Karena memang ada hadis lain yang berbunyi, kalau anjing menjilat ya piring kalian, maka cucilah. Dengar suara saya kan? Baik. Jadi ya. Kan yang tanya di depan. Baik, jadi kalau seandainya ibu mencucinya kalau dia disentuh, anjing itu kalau menyentuh piring seseorang di antara kalian atau menjilatnya, menyentuh atau menjilatnya, maka harus dibersihkan dengan cara dicuci dengan air 6 kali dan tanah 1 kali, gitu kan? Ya, ya harus tanah. Emang begitu. Tanah itu kalau ulama fikih mengatakan membersihkan dari bakteri. Ya sama lah. Pasir tanah kurang lebih kan gitu. Iya, iya. Boleh. Gak pakai sabun pun gak apa-apa. Intinya hukum syar'inya sudah boleh. Tanah dulu. Tanah dulu, jadi tanahnya itu memang digosokin. Nanti tanah itu mematikan bakterinya. Kemudian baru disiram dengan air. Kalau ibu kasih air dulu baru tanah, nanti tetap kotor, gitu kan? Makanya tanah dulu baru air. Nah, kalau yang ibu maksudkan sekarang adalah memelihara anjing di dalam rumah, ini ada larangan, Bu ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di buku yang pernah saya bawa tuh, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Jadi kata Nabi, rumah yang ada patungnya dan ada anjingnya tidak dimasukin oleh malaikat. Yang berarti rumah itu jauh dari rahmat Allah. Dan rumah yang tidak dimasuki malaikat maka akan dimasuki oleh setan, dipenuhi oleh setan. Nah, memelihara anjing sendiri sebagai peliharaan tidak dibolehkan dalam Islam. Memasukkan dalam rumah juga ada larangan, gitu kan? Nah, kalau ibu sudah terlanjur lakukan maka ibu bisa melepaskan diri dari itu. Misal dengan menjualnya, gitu kan, atau membebaskannya. Uang yang diambil dari penjualan yang sudah terlanjur dijual itu disedekahkan, dikeluarkan. Dan ibu alihkan hobi memelihara itu ke hewan yang dibolehkan. Kasus biasanya kan kalau bukan kucing anjing, kan gitu. Nah, boleh dialihkan ke kucing, Allahu alam. Ya. Kalau ibu mau lebih baik lagi, lebih baik ibu mandi urus segala anaknya ibu sendiri. Loh iya benar. Boleh juga suami daripada hewan. Mohon maaf ini, mohon maaf saya bahasakan. Sebentar. Banyak kita Banyak kita Bu ya, banyak orang diantara kita orang Islam ini karena belum memahami agama Islam 100%. Kemudian dia terdidik, memang ayahnya muslim, ibunya muslimah, dia keluarganya Islam, tapi semuanya, ya pakaiannya, ya makanannya, ya pergaulannya, ya yang ditempel-tempel di rumahnya, semua cara non-muslim. Maka pada saat dia mau mendekatkan diri ke Islam, itu memang banyak hal yang harus dia ubah. Emang sudah begitu hukumnya. Kalau memang mau menjadi muslim yang benar gitu kan. Dan insya Allah kalau kita terapkan agama Islam dalam kehidupan kita, kita akan sangat tertuntun kok. Insya Allah akan tertuntun. Gitu Bu ya. Iya harus. Itu ada hadisnya. Itu bahkan ada ayat Al-Quran menjelaskan. Iya. Jadi nanti pada saat kita memanah atau menombak, menembak, mengatakan bismillah. Kalau enggak bilang bismillah, walaupun dia misalnya apa namanya jatuh mati dan dikejar oleh hewan tidak bisa dimakan. Kecuali dalam satu keadaan, waktu kita tembak, tak dia masih hidup. Kita dekatin disembeli, baca bismillah itu enggak apa-apa. Tapi pada saat melepas itu harusnya. Nah kalau kita tembak baca bismillah, ternyata dia mati dengan tembakan kita, itu sudah halal. Maaf tadi di sini sebelumnya ada siapa tadi? Kalau jatuh lalat. Jadi ada hadis yang berbunyi, hadis sahih. Kata Nabi SAW, kalau lalat hinggap di minuman kalian, berarti kan cair ya, kemudian dia mati, celupkanlah. Karena di sayap kanannya ada racun, sayap kiri ada penawarnya. Bukan. Iya, di sayap kanannya ada racun, di sayap kiri ada penawarnya. Jadi dicelupin, kemudian di sudah steril. Itu kalau lalat ya tadi pertanyaannya. Dan umumnya, sebentar, umumnya semua yang cair kalau dijatuhin bangkai dibuang. Semua yang cair. Karena tadi hadisnya kan begitu. Kalau cair, jauhilah. Buang semua. Apapun sifatnya yang masuk di situ kan. Tapi kalau dia beku, nah sebagian yang kena dipotong. Kue misalnya. Lalat itu jatuh ke kue. Kuenya dipotong, sebagian itu dibuang. Gak usah semuanya. Tapi kalau cair baru dibuang semuanya. Jadi begini Bu, dalam Islam kita dianjurkan untuk menghakimi sesuatu secara zahir, yang kelihatan ya. Misal kita lagi jatuh, pendarahan, lalu masuk rumah sakit lalu disuntikin, disuplai darah. Kita gak tahu dari mana sumbernya, ya udah gak usah ditanyain. Sudah serahkan kepada Allah aja gitu. Kecuali kalau jelas-jelas kita tahu nih kita butuh darah. Kemudian dibantu oleh orang kafir atau ahli maksiat. Nah kita tahu betul-betul. Nah kita cari orang lain. Minta orang lain. Lain. Kalau sudah darurat lain lagi ceritanya. Ya? Iya. Insya Allah serahin kepada Allah. Yang penting ya. Ibu-ibu harus tahu dalam pengobatan. Dalam pengobatan itu kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi gak mungkin kita bisa sembuh kalau mengkonsumsi apa yang Allah haramkan. Ya ada kerabat saya kena penyakit di perutnya, kemudian masuk rumah sakit, bahasanya dokternya ya, ini gak bisa sembuh kecuali harus disuntik dengan suntikan ini. Dan ini jelas dari lemak babi, emang dibilang ini dari lemak babi. Tapi sudah terlanjur disuntikin untuk datang ke rumah sakit. Ya gak bisa. Gak boleh memang. Insya Allah Allah akan ada obatnya itu. Minta kepada Allah petunjuk, Allah akan kasih obatnya. Jangan terlalu kaku gitu. Sebab itu haram, gak boleh dasarnya. Gak boleh. Loh itu disampaikan. Loh ya jelas, makanya kan karena disampaikan dan jelas buat dia. Gak boleh, tapi alasannya karena tidak ada lagi obat lain, itu kan statement si dokter itu. Dia belum tentu dokter lain mengatakan hal yang sama. Berapa banyak kasus terjadi, dokter ini mengatakan A, kita pergi ke dokter lain mengatakan B. Sering terjadi, bisa beda obat, bisa beda pendeteksian penyakit, macam-macam. Jadi tidak perlu harus divonis langsung kan. Sudah ya. Kalau daging, kalau melalui proses penyembelihan, dan yang sembeli itu ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, penyembelihan boleh. Menyembeli, memang disembeli, dipotong kedua uratnya. Ya makanya jangan dijauhi. Kalau kita ragu syubhat, nggak boleh. Lebih baik kita beli sapi lokal biar lebih mahal, itu lebih baik daripada kita tidak tahu itu hewan apa. Jadi jangan terpengaruh karena ini dari luar negeri, apalagi lebih murah, enggak. Ya Bu ya, jadi kalau ibu beli daging, lebih baik ibu tambah uang, beli sapi lokal mungkin lebih mahal dagingnya, daripada kita tidak tahu ini disembelih atau tidak. Karena memang ada beberapa perusahaan di Eropa itu, yang saya dapat informasinya, itu memang seperti ayam misalnya di Perancis itu ada mesin, ayamnya berdiri keluar sudah di packing. Itu kan memang ada proses pencabutan kepalanya, kulitnya dibersihkan. Jadi memang dalam kondisi dia tidak disembeli. Ini gak boleh, jelas gak boleh. Gak boleh. Kalau saran saya ini ya, saran saya buat ibu-ibu. Ibu kalau suka makan ayam, ada pasar dekat rumah, pegang aja satu orang. Ya, jadikan langganan. Pak Haji atau siapa di situ, tiap hari potongin saya 2 ekor ayam ya, saya tinggal mampir ambil. Kasih sedikit transport, misalnya orang ojek situ antarin ke rumah saya, itu lebih baik. Karena jelas gitu, disembeli dengan cara Islam, gitu kan? Maka jauh lebih aman daripada kita beli sesuatu yang tidak jelas. Yang tidak jelas, gitu kan? Sama sebenarnya penjualan daging kambing, daging sapi, memang ada kan gitu. Ada orang-orang memang subhanallah yang kayak saya langganan di daerah Kampung Melayu itu. Emang dia sembeli sendiri dan orangnya sholat 5 waktu, masya Allah ibadahnya bagus, akidahnya bagus, dia sembeli sendiri kambing. Jadi langganan kita, saya mau beli ya setiap hari sekian ekor, sekian kilo. Dia juga boleh, kita pesan sapi mungkin boleh, pesan ayam, tidak ada masalah. Yang penting jelas disembeli dengan cara Islam gitu. Sudah ya? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.